بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أرسل رسوله ونبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, atas dasar rahmat Allah lah kita terus berjalan atas nikmatnya, perencanaan yang sudah kita rencanakan itu semuanya adalah atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini kami ingin menjelaskan harapan kedua yang dalam doa dan lantun Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kepada kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Pertemuan yang telah lalu itu adalah harapan pertama Nabi Ibrahim untuk keluarganya agar menjadi suri tauladan baik dalam segala hal yang ia lalui dalam kehidupannya. Dan yang kedua ini harapan kepada kaumnya, yang mana penekanan dalam ayat ini adalah jangan sampai berhala-berhala itu dapat menyesatkan mereka. Padahal sesungguhnya patung itu tidak dapat menyesatkan seseorang, tapi karena patung tidak dapat berbicara dengan manusia, orang yang menyembahnya lah yang menyesatkan orang lain dengan pernyataan bahwa patung itu memiliki unsur ketuhanan. Maka poin yang pertama kita dapat ambil, banyak manusia ini sesat karena merasakan di situ ada unsur ketuhanan atau unsur kekuatan, yang mana kekuatan itu datangnya dari yang lain. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam sifat-sifatnya bahwasanya kekuasaan, kekuatan, kemahakuasaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang lain yang memiliki hal tersebut. Setelah itu Nabi Ibrahim menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, maka orang itu termasuk golonganku. Artinya dengan golonganku itu Allah akan selamatkan nanti hidupnya, baik di dunia dan di akhirat kelak nanti, sudah menjadi jaminan kalau seandainya mereka itu termasuk golongan para rasul, para Nabi Ibrahim, golongan Nabi, kaum Nabi Ibrahim. Begitu juga pada kaum-kaum yang dulu, yaitu kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, semua diselamatkan Allah kalau sudah termasuk golongan itu, termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan yang paling kita renungkan di sini dan paling yang indah, bahwasanya Nabi Ibrahim tidak mau, Nabi Ibrahim untuk meminta menurunkan azab bagi hamba-hambanya yang mendurhakai Nabi Ibrahim dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetaplah dalam harapan dan doa Nabi Ibrahim itu, ya Allah, kira-kira gitu menyebutkan, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun dan lagi maha penyayang. Maka ampunilah hamba-hambaku ini, berikanlah petunjuk, karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu hebat dalam doa dan harapan Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita saat ini? Artinya kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu yang sudah Allah berikan dan doa dari Rasulullah. Tapi ternyata kita tidak mau membukakan pintu hati kita lebar-lebar, padahal Allah sudah membukanya lebar-lebar. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah buka lebar-lebar hatimu untuk menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi perbuatan sikap mereka yang menutup pintu hati mereka sehingga mereka sangat susah dalam menerima sesuatu, sehingga azab Allah akan menanti bagi mereka karena mereka tidak mau bertobat, kembali beristighfar, menyatakan betul-betul dan berikrar kesalahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Ahmad Perdana dan Dr. Zainal Arifin MA. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 36 dari surah Ibrahim sebagaimana yang telah dikaji oleh Ustaz Fajrul Haq MA panjang lebar merupakan ayat lanjutan dari ayat 35 sebelumnya, bahwa ketika Nabi Ibrahim menginginkan agar dia jauh dan terhindar dari penyembahan terhadap berhala, begitu juga dia berharap dan bermohon kepada Allah semoga anak cucunya dapat terhindar dari penyembahan terhadap berhala. Karena sebenarnya di ayat 36 ini Nabi Ibrahim menjelaskan alasan betapa dia mengharapkan agar terhindar dari penyembahan terhadap berhala, begitu juga kepada anak cucunya, karena berhala itu telah menyesatkan manusia. Menyesatkan kenapa? Karena berhala, patung itu manusia yang buat. Kalaulah misalnya patah, maka manusia yang membetulkan akibat jatuh terkena tiupan angin. Apabila patung tersebut terbuat dari roti sebagaimana Umar bin Khattab pernah melakukannya, ketika lapar Umar bin Khattab pun dapat memakan patung tersebut karena kelaparan yang begitu mendesak sehingga Tuhan dimakan oleh penyembahnya. Begitu juga patung dibuat oleh manusia, ketika dia menginginkan supaya patung itu dapat melihat, maka mutiara diletakkan sebagai pengganti bola mata yang ada pada manusia sehingga seakan-akan patung itu melihat, tapi sebenarnya patung tidak dapat melihat. Walaupun kalau kita melihatnya seakan-akan binaran mutiara itu dia melihat, tapi kata-kata seakan-akan hakikatnya dia tetap tidak dapat melihat. Inilah kesesatan yang manusia biasa saja dapat sampai kepada kesimpulan menyembah batu, menyembah patung adalah bukan solusi dalam penyembahan di dunia yang fana ini. Untuk itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umatnya, dan begitu juga kita mengharap kepada Allah memberi petunjuk kepada manusia yang masih menyembah patung agar dapat berada di jalan Islam. Kalaulah, kata Nabi Ibrahim, umatnya masih tidak mau menyembah Allah dan menyembah patung, maka mudah-mudahan Allah dapat memberi ampunan kepada mereka. Ini adalah ucapan kasih, ini adalah ucapan sayang. Bagaimana kemaksiatan, kedurhakaan, kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya tidak menyebabkan Nabi Ibrahim mengucapkan ucapan sumpah serapah mengutuk, tetapi tetap saja dia berharap mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka, atau mudah-mudahan Allah dapat memaafkan dosa mereka. Ini adalah Nabi yang maha pengasih, ini adalah Nabi yang sayang. Mudah-mudahan da'i pun berlaku demikian, dapat memaafkan dan tetap memberi nasihat yang sebenarnya kepada umatnya. Para pendengar rahimakumullah, hal lain yang bisa kita tangkap dari keterangan ayat ini adalah di mana doa Nabi Ibrahim itu dilantunkan dengan innahunna adlanna katsiran minan nas. Ada kekhawatiran yang begitu sangat besar di dalam hati Nabi Ibrahim kalau-kalau nanti anaknya atau cucunya atau keturunannya itu akan menjadi para penyembah berhala. Kekhawatiran ini adalah karena Nabi Ibrahim tahu betul bahwa kesalahan di dalam penyembahan, kesalahan di dalam bersikap di dalam kehidupan itu hanya akan menyebabkan kehidupan itu akan menjadi lebih sulit. Kalau kita salah naik bus, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Kalau kita salah naik pesawat, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita dan akan lari ke tempat lain. Yang terjadi adalah kesulitan demi kesulitan yang akan kita hadapi. Ongkos yang sudah habis, kesulitan makan yang terancam dan sebagainya. Beginilah yang terjadi ketika seseorang salah di dalam menyembah. Ketika dia menyembah yang bukan layak untuk disembah, maka yang terjadi adalah kehidupannya akan semakin sulit untuk dirasakannya. Kehidupannya tidak akan dijalani dengan semakin baik. Ini menjadi pesan bagi kita, kepada kita semua, bahwa salah satu syarat di dalam kehidupan ini untuk bisa dijalani dengan baik, untuk bisa sukses dalam artian yang lebih maksimal, untuk dapat menjadikan kehidupan ini jauh lebih tenang, lebih nyaman, ya, menjadikan negara ini menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur, negeri yang begitu sangat indah, negeri yang berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu syarat utamanya adalah jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa Nabi Ibrahim yang dipaparkan di dalam keterangan ayat ini, bahkan di berbagai banyak surat kita bisa menemukan bahwa Nabi Ibrahim itu hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan, selalu disebut, ya, mengiringi, apakah dia disebutkan bersama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam atau nabi yang lainnya, untuk menjadikan pelajaran kepada kita semua bahwa bapaknya para nabi yang diakui oleh setiap agama, ya, terutama agama Samawi yang ada di dunia ini, ternyata adalah nabi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ingin manusia bersikap syirik atau menyembah atau bersikap kufur dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi catatan kepada kita semua. Mari kita sadar dan semakin menyadari bahwa tugas kita adalah meniru sebagaimana yang dilakukan oleh para Nabiullah, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembahlah Allah dan hati-hati, karena ketika terjadi kesalahan di dalam penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti kehidupan ini akan dijalani lebih sulit lagi. Ya, kesimpulannya adalah ketika kita jauh dari perintah Allah, maka kita akan jauh ke dalam, berada dalam kesusahan. Maka marilah kita mengurangi sedikit demi sedikit kesusahan-kesusahan yang nyata itu, akan mendapatkan nikmat nanti, baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti, yang mana janji Allah tidak pernah kita lihat bahwasanya ingkar, karena Allah sudah menyatakan dirinya bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.